ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد الحديث الخامس فقال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام الحافظ النووي ابن شرف رحمة الله عليه رحمة واسعة ولو كره المتشددون ولو كره التكفيريون قال وعن أبي يزيد معني ابن يزيد الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون جزا الله خيرا قال كان بأبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري نعم ya dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid Ibn al-Akhnas Abu Yazid Ma'an bin Yazid berarti ini hadis ini dari Ma'an ya kunyahnya Abu Yazid tapi bapaknya Yazid bin Akhnas kakeknya Akhnas radhiyallahu anhum ya radhiyallahu anhum berarti nama yang semua disebutkan ya kecuali ya anaknya yang namanya Yazid tapi dia ini Ma'an bapaknya Yazid dan kakeknya Akhnas semuanya berhak mendapatkan ya doa at-taraddi itu radhiyallahu anhum karena semuanya adalah sahabat wa huwa wa abuhu wa jadduhu yang beliau Ma'an wa abuhu bapaknya Yazid duhu kakeknya Al-Akhnas sahabiyuna semuanya adalah sahabat. Qala ia mengatakan ma'an kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dahulu bapakku yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar yang ia bersedekah dengannya. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian dia letakkan beberapa dinar tersebut di samping seseorang di masjid. Wajib itu maka aku pun mendatangi Ma'an anaknya. Fa'akhadtuha maka aku pun mengambilnya. Ya, mengambil berapa dinar bapaknya. Yang tadi bapaknya niatnya mau sedekah ke seseorang. Ya. Fa'ataitu biha maka aku pun mendatangi bapaknya tadi. Aku mendatangi Yazid bapakku dengan beberapa dinar tadi. Faqala maka bapaknya Yazid bin Al-Akhnas mengatakan wallahi ma iyyaka aratu demi Allah bukan engkau yang saya maksud untuk saya berikan sedekah ini bukan kamu tapi orang tadi malah kamu yang ngambil gitu kan paham enggak sini alur ceritanya ya Fakhasamtuhu ila Rasulillah maka aku adukan ini ya khasamtuhu khasama yukhasim itu bukan maknanya berkhusumat ya bertikai dengan bapaknya maksudnya ya maka aku adukan syakautu itu aku adukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda faqala ma laka ma nawaita ya Yazid engkau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid ya itu anak siapa bapaknya udah enggak ada adiknya azab. Kan udah gak ada, keluarin aja, diajak keluar, dibujuk. Nah, khawatirnya lari-larian ntar berisik, dibujuk aja keluar. Nah. Ya, lakama nawaita ya Yazidu, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid, walakama akhatta ya Ma'nu, dan engkau wahai Ma'an mendapatkan apa yang telah engkau ambil. Jadi Ma'an halal mengambil apa yang disedekahkan, diniatkan oleh bapaknya untuk bersedekah. Ya. Jangan di situ ngumpet, mau ngapain kayak orang ngumpet. Nah, yang benar duduknya. Kemudian ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lihat di situ keterangan dari Syekh Mustafa Dhif Al-Bugha, lughatul hadis. Ya. Lihat keterangan lafaz-lafaz hadis ini secara bahasa sahabiyun. Ya, dia jamak mudzakkar salim dari sahabi. Sahabi itu siapa? Manijtama'a minal basyari. Perhatikan minal basyari. Nah, ini kalau di buku-buku mustalah ini kelupaan sering kali ya. Nah, biasanya cuma disebutkan manijtama'a bin nabi begitu aja. Tapi di sini Syekh mentakyid musti basyar, manusia. Jadi jin yang di zaman Nabi masuk Islam, ya, itu kita enggak sebut sahabat. Enggak disebut sahabat. Lagi pula siapa dia kan? Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah gitu kan. Ya. Nah, itu siapa dia kan? Enggak tahu dia udah. Makanya di sini sebutkan manijtama'a minal basyari. Yaitu manusia yang berkumpul, berjumpa bin Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dipersyaratkan melihat dan enggak dipersyaratkan mendengar. Karena ada sebagian sahabat yang enggak mendengar dari Nabi, dia cuman berjumpa dengan Nabi melihat. Ada sahabat yang enggak melihat Nabi karena dia buta. Nah. Jadi ada sahabat yang enggak mendengar Nabi, ada yang enggak melihat Nabi. Ya, semisal Thariq Ibn Hisham itu digadang-gadang la yasma', dia pernah mendengar, tidak pernah mendengar Nabi. Tapi hadisnya ya mursal sahabi sahih. Ya. Mursal sahabi sahih. Ya, kalau mursal tabi'i baru dhaif. Ya, barakallahu fikum. Hala hayatihi, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berjumpa Nabi di masa hidupnya Nabi. Mu'minan, dalam keadaan dia beriman bihi kepada Nabi, walau fatratan yasiratan, walaupun perjumpaannya itu sesaat saja. Wa mata 'alal iman, dan mati di atas keimanan. Ya, kalau dia murtad bukan sahabat. Ya, hadza 'indal itlaqi. Ya, ini secara mutlak itu sahabat. Dia mesti berjumpa dengan Nabi. Kalau enggak berjumpa dengan Nabi, walaupun hidup di masa Nabi, beriman pada Nabi, mati di atas keimanan, maka dia adalah mukhadram. Mukhadram. Ya, barakallahu fikum. Semisal yang paling terkenal siapa? Raja Najasyi, mukhadram. Ya, ada yang mengatakan mukhadram itu kibar tabi'in, ya, tapi mukhadram. Kalau tabi'in baru yang berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan iman. Baik, barakallahu fikum. Jadi ada 4 tingkatan. Ya, sebenarnya 4, sahabat, mukhadram, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kalau disebutkan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, kan tiga aja tuh. Generasi sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik manusia generasiku sahabat. Tsumma alladziina yalunahum berarti mukhadram masuk yang tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Taibarakallahu. Wa indal usuliyin, wa amma fi istilahil usuliyin, adapun secara istilah para ulama usul, apa itu sahabi? Wa huwa ma dzukira bil idafati ila annahu lazama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mulazamatan tawilatan hatta asbaha yutlaqu alaihi lafdhu sahibin. Nah, adapun menurut keterangan ulama ahli usul, ya, sahabat itu adalah ma dzukira bil idhofah, yang disebutkan dengan idhofah, dengan penyandaran, ya, ila annahu, bahwa beliau adalah lazama, beliau bermulazamah. Lazama Rasul, bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulazamatan tawilatan, dengan mulazamah yang panjang, yang lama, hatta asbaha yutlaqu alaihi lafdhu sahibin, hingga dia layak disandang kepadanya sebagai sahib, teman, ya, teman Nabi. Tapi ini menurut ulama usul. Ya, maka sahabat yang sekali berjumpa dengan Nabi sudah disebut sahabat. Tabarakallah fik. Arab Badui yang kencing di masjid sahabat bukan? Sahabat, orang diberi iman sama Nabi. Maka kalau kita nyebut hadis itu, ya, bukan dalam rangka istihza atau apa, enggak. Tapi ibrah. Ketika sebut Arab Badui itu, radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ya. Emangnya statusnya dia apa? Muhadram. Orang berjumpa Nabi, tabiin berjumpa Nabi, nah, maka sahabat beriman, beriman dia. Tabarakallahu fikum. Ya, lakama nawaita. Kemudian keterangan kosakata Nabi SAW bersabda kepada Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Lakama nawaita ay sawabahu, mendapatkan pahalanya. Li'annahu nawa as-sadaqata biha 'ala muhtajin, karena awalnya si Yazid radhiyallahu anhu dia berniat sedekah biha dengan dinar-dinar tadi, 'ala muhtajin, kepada orang yang membutuhkan. Rajul fil masjid, ada orang tadi di masjid tadi, ingat ya hadis tadi. Ya. Wa banuhu muhtajun, anaknya itu ma'an juga membutuhkan. Ya. Anaknya juga butuh. Ya, baik. Wa illam yanwihi. Ya, walaupun bapaknya tidak meniatkan disedekahkan kepada anaknya. Gitu. Baik. Kemudian sabda Nabi kepada Ma'an, "Laka ma akhadta, engkau mendapatkan apa yang kau ambil?" Ya, apa maknanya? Kata Syekh, "Laka milkun ma akhadta, engkau mendapatkan hak kepemilikan, halal." Itu tidak tergolong sebagai curian. Ya. Tapi milkun ma'akhata, atas apa yang kau ambil. Li'annahu qabadaha qabdan sahihan syar'an, karena anaknya tadi yaitu Ma'an telah mengambilnya tadi dengan mengambilan yang sah secara syar'i. Ya. Tidak dianggap sebagai mencuri karena anaknya juga membutuhkan. Ya. Sebagaimana Hindun pernah bertanya pada Nabi SAW, kalau dia mengambil secara diam-diam uangnya suaminya Abu Sufyan, karena istrinya kan wajib dinafkahi, sementara nafkahnya kurang, maka Hindun ngambil diam-diam sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, itu halal. Ya, tapi kalau antum bohongin bapaknya, nah, Abi kirimin uang beli kitab, padahal gak ada kitab yang dibeli. Nah. Nah, bohong itu namanya. Ya. Abi, beliin ini, beliin itu. Umi, beliin ini, beliin itu. Padahal gak ada yang dibeli. Siapa yang suka begitu, ayo. Nah. Patih, ngaku ente. Muka ente langsung melas disebut kayak begini. Nah, kayak langsung jadi terdakwa. Waduh, aneh nih. Waduh, aneh nih. Patih, begitu gak? Enggak salah. Iya. Yeah. Yeah. Abi, ada ini nih, ada ini nih. Ya. Yeah. Toto buat beli kopi. Yeah. Buat beli baju tuh, lihat tuh bajunya tuh. Ya, yeah. Padahal bapaknya udah ngasih duit baju, udah. Ya, yeah. Pikar, ya, yeah, buat beli peci biar enggak miring lagi begini. Yeah. Kalau yang sekedar dibutuhkan boleh. Ya. Yeah. Waduh, nggak dapat kiriman nih, seminggu nggak makan bisa mati kelaparan nih, ya nggak? Aduh, bilang deh, bapak, kalau bilang sama bapaknya, beli minta uang buat makan, nggak ada, tapi buat kitab cepet. Bapaknya kan zaman sama kitab, ya, Ya, bapaknya enggak rela anaknya itu enggak baca kitab, tapi rela anaknya enggak makan. Kalau ada yang kayak begitu, ya, bilang beli kitab, kau enggak halal karena ya. Apa? Ada kali yang kayak gitu ya. Enggak ada lah ya. Fatih ini curiga saya ini benar. Soalnya dia ini dia tadi nih, senyum-senyum merasa bersalah, senyumnya itu pekat dengan merasa bersalah. Benar gitu antu? Enggak, benar nih, ya. Yakin. Bilangnya beli kitab ya. Kitabnya banyak padahal cuma 2, dapat diskon lagi 50%, bahkan gratis dari Mahat. Berapa banyak kitab yang gratis sama diskon 50%? Banyak, ada yang cuma dihargain 5.000, bayangin tuh kitab segitu dihargain cuma 5.000. Ya. Bilangnya ini abi nih, tuh lihat tuh di Al-Wadi. 70.000. Goceng antum beli. Subsidi dari Mahat, Mahat walau kismin. Ini Mahat kita fakir, kismin cuma sok kaya kadang-kadang. Sedekah itu. Ya enggak, karena muka antum melas-melas nih kan. Ya, bilangnya ntar sama bapaknya, Tobi ini harga kitabnya. Nggak boleh kayak gitu, Patih. Nah, ya, jujur nggak sama bapaknya kalau dapat kitab gratis? Yeah. Udah, ketahuan. Hafiz, jujur nggak sama bapaknya kalau dapat kitab gratis? Hah? Iya, yeah. Kois, hey. Wah, ini dia nih. Ini kecil-kecil nih, kacau dia nih. Bilang ini tagihan kitab nih Umi 700.000. Aduh, padahal gratis. Jujur. Mana lagi tadi? Ya. Mana berikutnya? Hah? Oh, afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah anna shadaqat at-tatawwu'i ya juzu daf'uha lil furu'i. Bahwa sedekah tatawu, sedekah sunnah ya. Sedekah itu ada sedekah wajib, sedekah sunnah ya. Makanya zakat di Allah namakan juga sedekah. Khud min amwalihim sadaqatan gitu kan. Nah, sebagai sedekah gitu kan. Itu maksudnya zakat yang wajib. Nah, ini sedekah sunnah. Selain zakat yang wajib, itu boleh diberikan kepada furu'. Furu' maksudnya apa? Keturunan ke bawah, anak, cucu, cicit. Di bawah cicit apa? Apa? Cocot, bukan? Ya ada. Misal Qais nanti menikah umur 18 tahun, punya anak umur 19 tahun. Jadi Qais umur 19 tahun, anaknya udah punya anak 1. Ntar Qais umur 33 anaknya nikah. Berarti Qais umur 33 udah punya cucu. Yeah. Terus nanti cucunya Qais umur 10 tahun nikah lagi, punya anak. Berarti 33 umur 44 punya cicit. Terus siapa itu? Cicitnya Qais umur 10 tahun punya anak lagi. Berarti Qais nambah baru 54 punya cocot. Cocot. Apa itu? Di bawah cicit. Nah itu, jadi Qais boleh tuh sedekah ke anak, cucu, ya, keturunan ke bawah. Nih, ente kismin semua, saya sedekahin. Masya Allah. Anak, cucu, sini baris. Nah, ya kan? Nih, saya sedekahin. Anak goceng, cucu 3.000. Masya Allah. Nah, jadi ini boleh lil furu kepada furu keturunan ke bawah. Wa amma shadaqatul wajibatu ay az-zakatu fala yajuzu dafuha lil furu wala lil usuli. Nah, adapun sedekah yang wajib yaitu zakat enggak boleh diberikan kepada furu keturunan ke bawah atau usul keturunan ke atas. Enggak boleh bayar zakat ke bapak, ke ibu, ke nenek. Ya. Ya, Qais nanti jadi orang kaya, anak cucu baris ini, ya. Aki mau bayar zakat, ya, nggak boleh. Ya, gitu paham sih ya? Oh, ke ibu antum juga nggak boleh, ke nenek nggak boleh, masih punya nenek? Gak punya. Nanti ibu lah ya. Mana lanjut lagi tadi? Ya. Nah, berikutnya yang bisa diambil faedah. Jawazut tawkili fi tawzi'is sadaqati. Ah, bolehnya mewakilkan dalam pendistribusian sedekah. Nah, boleh. Berdasarkan hadis di atas. Berikutnya faedahnya. La uquqa minal abna'i lil aba'i fil mukhasamati lil ma'rifatil haqqi. Nah, itu tadi kan. Jadi tidak dianggap sebagai uquq durhaka dari al abna', dari para anak, lil aba', kepada para bapak, fil mukhasamah, dalam mengadukan tadi kan. Tadi ma'an mengadukan kasus tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, li ma'rifatil haqq, untuk mengetahui kebenaran. Ya, nanti misalkan Qais mau ngasih ya zakat ya, ke cucunya, sini cucuku yang kismin nih zakat. Kata cucunya, loh kok zakat ki? Nah, manggil apa? Manggil antum tar cucu antum. Aki apa? Siapa? Kakek apa kakak? Kakek yang kong. Kong, kok zakat kasih ke saya? Ya gak apa-apa, boleh. Ah, ternyata diadukan. Wah, gak terima saya ini, Kong. Nah, diadukan. Cucu duraka? Oh, enggak. Lima rifatil hak, boleh, Kong. Gitu. Ya, berikutnya. Yanalu al-mutasaddiku al-ajra idha sahat niyatuhu. Nah. Jadi al-mutasaddiq, orang yang bersedekah itu yanalu, dia mendapatkan al-ajra, dia mendapatkan pahala dengan syarat idza shahhat niyyatuhu, apabila benar niatnya, tulus niatnya, ikhlas niatnya. Sawa'un waqa'at shadaqatuhu fi yadi mustahiqqin am la. Sama saja, apakah sedekahnya itu memang tepat bisa diberikan, ya, jatuh kepada tangan yang berhak atau tidak. Ya, jadi antum gak perlu khawatir ketika antum donasi, kemudian uang donasi antum dikemplang, ya, sama sama siapa itu, blok itunya, apa tukang nampung donasinya itu, apa itu namanya itu? Ya, apa sih namanya? Hah? Ya, itulah yayasannya misalkan. Ya, yayasannya. Misalkan ya, kita bikin pondok gitu, ayo. Bikin pondok, ya. Dibuka donasi pondok pesantren untuk kaum muslimin, ya. Untuk kaum muslimin. Ya. Di nyumbang orang. Kemudian uangnya dia makan. Orang yang nyumbang enggak perlu khawatir enggak dapat pahala. Wah. Gondok, keki, marah kan. Nah, harusnya buat pondok malah dimakan secara pribadi. Nah, al-mutasaddiqun, orang-orang yang bersedekah ini tetap dapat pahala selama niatnya benar. Ya, tetap dapat pahala. Dosa ke situ. Ya. Oh, kalau gitu enggak perlu cross check. Perlu cross check. Ya, perlu. Jangan sampai juga manfaatnya terputus. Kan kalau kita nyumbang di pondok, di masjid, yang di situ nanti berkesinambungan, ada dakwah, ada ibadah, ada kebaikan di situ, pahalanya kan ngalir, ya. Ya. Kan idama tabnu adam in qata amalu ila min salasatin, ya gitu ya. Kalau manusia mati terputus amalnya kecuali tiga. Salah satu min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, gitu kan? Nah, dia pengen sedekah jariyah. Jariyah, jari itu apa sih? Jari. Ya, mengalir terus. Ya, mengalir terus. Nah, dia pengen mengalir terus. Tapi kan kalau di situ ya dia dapat pahala tapi terputus. Karena enggak jadi ternyata, dibawa kabur misalkan. Ayo saya mau bikin pesantren. Ayo donasilah kaum muslimin. Donasi, dia bawa kabur. Pesantrennya enggak jadi. Cuman dapat niat, dapat pahala niat itu aja. Tapi jariah, ya enggak ada orang enggak jadi pesantrennya. Nah, itu juga perlu di cross check gitu ya. Jadi cross check, kalau mau nyumbang-nyumbang begitu, bukannya kita mengajarin suudon. Ya. Karena banyak sekarang orang open donasi, buka pondok, pembebasan lahan pondok. Ternyata setelah pondok sudah jadi, masjid sudah jadi, kelas sudah jadi, semua sudah jadi, ternyata pemanfaatannya untuk kaum muslimin tidak seperti yang diharapkan oleh para donatur. Donatur ngarepinnya apa sih? Ketika dia nyumbang, agar pengelola mahat memudahkan kaum muslimin menyekolahkan anaknya di situ, kan begitu ya? Ya. Habis udah disumbang, duit sumbangan, mahat sumbangan, pembangunan sumbangan, kelas sumbangan, semua prasarana sumbangan, pas masuk 20 juta, 30 juta, 40 juta uang gedung. Lah gedung dibayarin orang. Ya kecuali gedung buat perawatan ya, yang sewajarnya 1 juta lah gitu. 1 juta aja satu orang. Yang daftar cepek 100 orang 100 juta. Cukuplah perawatan selama setahun. Ya enggak? 100 tahun, setahun 100 juta ya gedung apaan sih emangnya? Ya gampang itu mah. Paling ada yang bolong-bolong, ada yang apa udah plester dikit ya, enggak nyampe cepek banget. 100 juta tuh. Misalkan yang daftar 100 juta. Masa iya gedung setahun 100 juta kurang? Emang perawatan apaan? Ya. Begitu. Nah, itu yang banyaknya terjadi di situ. Ya. Nah, kesalahan dari para pengelola mahat dalam menampung dana para donatur. Nah, itu memang membuat kecewa para donatur. Harusnya yang seperti itu jangan dia buka donasi, duit sendiri aja kalau mau bisnis. Nah, duit sendiri. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Karena sekarang dibuka pondok mahal-mahal ternyata. Bahkan ada yang mahal-mahal itu saya tahu sejarahnya itu pondok dulu buka donasi. Pas udah jadi sekarang enak 20 juta 20 juta. Dulu buka donasi ketika awal-awal buka gitu. Ya. Ada yang bahkan dia ngajuin proposal ke Arab, dapat full gratis dari Arab. Ya, dari yayasan-yayasan di Timur Tengah. Ya, kita tahu lah. Kita kan bukan orang luar yang enggak ngerti begitu-gituan. Pas udah jadi 20 juta, belasan juta. Ya barakallahu fiik. Kalau kayak Faza yang beruang mah berapa uang pakai 20 juta? Gue bayar. Beruang. Ya. Kalau kayak Faza bagi yang mendang-mending ya repot. Mana lagi tadi? Hah? Hadis ke-6. Selesai itu ya. An Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas. Oh, ini panjangnya di sekenam ya. Dari Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas. Malik ibn Uhayb. Ibn Abd Manaf, ibn Zuhrah. Ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay Al-Qurashi. Az-Zuhri radhiyallahu anhum. Ini nasab dari Ka'ab bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat senior radhiyallahu ta'ala anhu, orang Quraisy. Ya, ahadil asra al-mashhud lahum bil jannah. Salah seorang yang dipersaksikan oleh Nabi dia masuk surga dari 10 orang. Masih hidup dia dipersaksikan masuk surga. Qala, Sa'ad mengatakan radhiyallahu anhu, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, beliau membesukku ketika aku sakit. Ama hajjatul wada, pada tahun hajjatul wada. Ya, min wajain karena sakit yang istaddabi, yang aku sangat merasakan sakit di situ, dibesuk oleh Nabi. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajai ma tara wa ana dzu malin wa la yarisuni illa banatun. Li apa atasaddaqu bisulusi mali bisulusai mali bisulusai bukan sulusi ya. Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, aku ya ini orang yang telah sampai sakit kepadaku dari apa yang Anda lihat sekarang. Wa ana zumalin, saya memiliki harta yang banyak. Wala yarisuni, dan enggak ada yang mewarisi aku kecuali ibnatun li, seorang putriku aja. apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala la, kata Nabi. Qala la, enggak boleh. Kebanyakan itu. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau setengahnya wahai Rasulullah. Qala la, faqala la, enggak boleh juga. Qultu fasulus ya Rasulullah. Kalau sepertiga gimana wahai Rasulullah? Qala as-sulus was-sulus. Ya, sepertiga boleh. Ya, kurang dari setengah, sepertiga. Wasulus katsirun, sepertiga itu aja udah banyak, kata Nabi. Ya, au kabirun, itu aja udah besar. Innaka antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Masya Allah. Kata Nabi, engkau meninggalkan warasataka. Warasah, wazan fa'alah itu wazan jamak. Ya, kafarah, fajarah, berarti maknanya kufar, kafirun, fujar, ya, fajirun, nah. Warasah, warisun, ahli waris. Engkau meninggalkan ahli warismu agniya'a dalam keadaan mereka kaya, berkecukupan, khairun, itu lebih baik, min antadarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, ya, miskin. Ya takaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Minta-minta. Gitu. Ya. Jadi kita tinggalkan anak istri kita, ya, anak-anak kita kalau kita mati berkecukupan dengan warisan yang ada pada kita. Itu lebih baik pada mereka nanti ngadah-ngadahin tangan. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha, dan tidaklah engkau menginfakkan nafkah kepada keluarga engkau yang kau niatkan di situ mengharapkan wajah Allah melainkan engkau akan diberi pahala atasnya. Ini penting ini. Ya. Ya, ini nafkah yang setiap hari para ayah, para suami, para wali, ya, yang bisa dia dapatkan pahala harian kalau dia niat itu. Ini penting ini. Kalau dia enggak niat, kata para ulama al-usul, sah nafkahnya, tapi tidak dapat pahala. Wih, harga sekarang udah punya istri, udah ada yang dinafkahin. Anak udah ada belum? Udah ada anak juga, Masya Allah. Istri satu ya? Wih, baru satu. Visioner. Belajar di mana ini? Waduh, baru satu. Beda kalau Bang Magi, Mak. Istri berapa? Ya. Satu-satunya saja. Hah? Wah, dia takut dia. Ini kan live, istrinya nonton dari rumah. Wah, ini ya, awas loh. Ternyata ketambun begini ya. Istrinya jadi. Wah, ya ini istrinya ini nonton ya kan. Terus kata istrinya. Gondrong doang. Maaf ini ciut. Aduh. Masya Allah. Kok jadi ke situ ya? Ya, enggak apa-apa ya. Malah lanjut mana lagi tadi? Tuh kan hilang itu saya itu. Mana ya? Hah? Waduh. Oh iya mana? Aneh. Hatta ma taj'al fi imratik fi imraatik, ya, fi yang kedua itu mulut, nah, hingga yang engkau jadikan, yang engkau letakkan di mulut istrimu suapan, ya, suapan, nyuapin istri. Nah, boys nanti kalau punya istri suapin. Masya Allah. Oh. Ya. Gua enggak kebayang anak boys. Silakan boys ya. Ya, ngomong begini kan udah balik di sana. Kalau Tolha baru belum, masih mumayis. Lo orang dia belum balik. Ya, Tolha belum balik kan? Belum. Kalau sama udah baru kecil udah balik dia. Baru balik di sini. Nah. Sama Usamah bin Zaid yang nama antum itu dari situ, itu nikah umur 16 tahun dia punya istri. Kata Usamah, tahun besok dong. Gak boleh, belajar dulu sama ya, jangan nikah dulu nanti. Fikar langsung mikir, wah. Sabar Fikar ya, belajar dulu. Ali, Ali, sabar Li. Antum jangan pura-pura pelangap-pelongok deh. Nah, saya udah tahu. Pura-pura pelangap-pelongok. Ali. Qala. Ya, kemudian beliau berkata, Sa'ad, qultu, ya Rasulullah, aku katakan kata Sa'ad, wahai Rasulullah, utahallafu ba'da ashabi, apakah aku ditinggal setelah para sahabatku? Qala innaka lan tukhallafa fata'malu amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Ya, kata Nabi, tidaklah engkau ditinggal, engkau tidak akan ditinggal. Kemudian kau mengamalkan amalan yang kau mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah, melainkan kau akan bertambah untuk engkau derajat dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun uyudarra bika akharun. Dan semoga saja engkau ditinggalkan hingga engkau memberikan manfaat, ya, hingga suatu kaum mengambil manfaat dari engkau, kaum mukminun. Wa yudarraka bika akharun, dan kaum yang lain mendapatkan bahaya dari engkau, maksudnya kaum kafir. Jadi didoakan oleh Nabi, semoga kaum muslimin dapat manfaat dari Sa'ad dan orang kafir dapat mudarat dari Sa'ad. Ya. Allahumma amdi li ashabi. Ya. Hijratahum, ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk para sahabatku, pahala hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, janganlah engkau kembalikan mereka ya Allah ke aqabihim, ke belakang mereka. Artinya jangan kembalikan mereka seperti dulu masa jahiliyah. Ya. Kan di belakang leher mereka, balik lagi dulu. Dulu kan para sahabat mereka jahiliyah. Jangan balikin lagi mereka ke masa lalu. Masa lalu jahiliyah. Lakinal ba'isu Sa'ad ibn Khawlah yarsi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkata, muttafaqun alaih. Namun yang al-ba'is, nah, nanti ada keterangan itu al-ba'is, yang rugi adalah Sa'ad ibn Khawlah. Sahabat Nabi ada namanya Sa'ad ibn Khawlah. Ya, yarsi lahu Rasulullah, Rasulullah SAW kasihan kepadanya. An mata bi Makkata, dia matinya di Mekah. Ya, Rasul kasihan padanya. Ini ada beberapa keterangan, karena Sa'ad bin Khawlah ada yang mengatakan dia masuk Islam tapi dia enggak berhijrah. Ya. Yang kedua, dia sudah masuk Islam, dia sudah berhijrah, bahkan ikut perang Badar, tapi malah balik ke Mekah dan meninggal di Mekah. Itu ada dua pendapat demikian. Maka Nabi mengatakan, "Waduh." Ya. Kasihan dia, enggak dapat pahala yang sempurna begitu. Bukan kasihan maksudnya Khawlah kafir, tidak. Ya. Taib, lugatul hadis. Asyatru an-nisfu, itu yang dikatakan ketika saat minta izin untuk menyedekahkan 2/3 hartanya. Berarti nanti putrinya cuma dapat 1/3. Misalkan hartanya 100 juta. Berarti dia mau nyedekahkan hartanya berapa? Berapa tuh? Ditinggalin berarti sisa buat putrinya 1/3. Berarti berapa? 100 bagi 3 berapa? 33,3 ya. 33,3 juta gitu. Berarti buat putrinya 33 juta aja. Yang sisanya disedekahin. Gak boleh kata Nabi. Ya, satu setengah. Setengah gak boleh juga. Yang boleh adalah 1/3. Berarti yang 33,3 itu boleh disedekahkan. Sisanya buat ahli warisnya. Ya. Satr itu maksudnya adalah an-nisfu. Ya. Maka disebutkan at-taharatu satrul iman, itu nisful iman. Gitu. Ya, adapun an-nadhafatu minal iman itu ya enggak sahih. Ya, bahkan la asla lahu. Kebersihan sebagian dari iman itu enggak. Yang benar adalah bersuci. Nah, itu ya setengah keimanan, bagian dari keimanan, itu yang sahih. Mana lagi tadi lugatul hadis ya, masih ya? Hah? Kemudian tadara, ya di hadis innaka antadara warasataka, sesungguhnya engkau tadara, yaitu apa? Di sini taroka. Sesungguhnya engkau meninggalkan. Engkau meninggalkan, ya, warasataka aghniyah, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik, ya, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan alatan. Ya, dalam keadaan alatan. Apa itu alatan? Fuqara, fakir. Ya, fakir. Wahiduhu berarti alah itu bentuk jamak. Ya, karena warasah jamak. Agniya. Ya. Alah jamak. Mufradnya apa? Wahiduhu ail. Mufraduhu ailun. Ail fakir. Alah fuqara. Nah, gitu. Khairun, itu lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min antadaraka min antadarahum alatan yatakaffafuna annas. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, mereka yatakaffafun. Yatakaffafuna annasa ay yasaluna. Mereka yasalunahum, mereka meminta kepada kepada manusia. Ma fi aqufihim, apa yang ada di aqufihim. Ya, aqufu itu jamak dari kaf. Kaf ini, kaf ini. Apa ini namanya? Telapak tangan. Jangan sampai mereka meminta kepada manusia, ya, apa yang ada di telapak tangan mereka. Kemudian kata Sa'ad, atu khallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku? Apa maksudnya? Ai utraku fi Makkah. Apakah aku akan ditinggalkan? Ini kan dia sakit di tahun Hajjatul Wada, berarti ketika haji. Kan saat ikut hijrah ke Madinah, kemudian haji ke Mekah, di Mekah beliau menderita sakit parah. Itu maksudnya. Tapi enggak wafat di situ. Ya. Karena saat menjadi ahlu syura atas terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ya. Sepertinggal Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab menunjuk surah. Ya, menunjuk surah. Jadi ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar nunjuk Umar. Ketika Umar wafat, mau wafat, Umar ngumpulin ashabu surah, yaitu 10 orang sahabat yang masih hidup dikumpulin Umar. Nah, Umar wasiat aja. Kalian ini pilih salah satu dari antara kalian. Jangan pilih anak saya, Abdullah. Nah, jangan pilih. Waktu itu kan Abdullah apa sering menyampaikan hadis, ya, terkenal sebagai ulama, terpandang begitu. Karena dia terkenal sebagai orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya ahlu syura berkumpul. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad enggak wafat di situ. Tapi wafat apa Sa'ad khawatir, apakah saya akan ditinggal di Mekah? Sahabat saya balik ke Madinah. A'utraku fi Makkah tabak dan sirafihim anha. Apakah aku akan ditinggalkan di Mekah setelah mereka para sahabat balik dari Mekah, balik ke Madinah? Ya, itu maksud kosakatanya. Kemudian tadi apa? Wala'allaka antukhallafa hatta yantafi'u bika aqwamun. Nah, semoga engkau ditinggalkan hingga suatu beberapa kaum mengambil manfaat dari engkau. Yantafi'u bika hadha min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bil mughayyabati. Ini diantara kabar dari Nabi SAW terkait berita gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Wahyu dari Allah, bukan prediksi dari Nabi. Nabi gak memprediksi, Nabi gak meramal. Jadi keliru ya, saya pernah dengar itu. Ada seorang da'i yang mengatakan tepat seperti yang diramalkan Rasulullah. Rasulullah peramal. Anak aja peramal, salah diksi dia. Tepat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah. Apa yang enggak Allah wahyukan, Nabi enggak tahu. Nah, itu yang diwahyukan oleh Allah aja. Ya, mana lagi tadi? Ini buku tulisannya kecil amat nih saya ya. Meleng dikit langsung hilang. Oh, ini dia. Waqad fataha Sa'dun al-Iraqa. Fahtada 'ala yadayhi aqwamun fantafa'u. Maka Sa'ad memimpin pasukan yang mengalahkan Irak, ya, sehingga dapat hidayahlah melalui beliau beberapa kaum kaum muslimin yang ada di Irak, fantafa'u, dan mereka pun ngambil manfaat dari Sa'ad. Ya. Waqad fataha Sa'ad al-Iraq fahtada 'ala yadayhi aqwamun, ya, fantafa'u wa qutila 'ala yadayhi kuffarun fa khasiru. Dan terbunuhlah melalui beliau orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir dalam medan jihad sehingga mereka merugi. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi, "Wa yudarra bika akharun." Nah, dan mendapat kemudaratan ya orang lain dari engkau, yaitu kaum kafir. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma amdi li ashabi." Ya, amdi. Maksudnya apa? Atmim, sempurnakan pahala sahabatku. Ya, atas pahala hijrah mereka. Wala tarudhu mala aqabihim. Jangan kamu kembalikan mereka ke belakang mereka. Menjadi murtad lagi. Kemudian kata Nabi, "Lakin al-ba'is Sa'ad ibn Khawlah." Namun yang ba'is, ya. Ya. Yang ba'is maksudnya apa? Manistaddat hajatuhu wastaddat haznuhu. Itu yang sangat dahsyat kebutuhannya, yang sangat dahsyat kesedihannya. Ya, yaitu Sa'ad ibnu Khawlah, itu Nabi sebutkan. Wa munasabatu dzikri hadza 'inda Sa'd ibn Abi Waqqas, dan korelasi hubungan penyebutan hal ini, kenapa Nabi sebutkan mengenai nasib Sa'ad ibnu Khawlah di hadapan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, tatyibu qalbihi, supaya kalbunya itu dibikin bagus. Abdillah, ente tidur. Enak aja ente mau ngantuk. Ya, abis ngapain ente? Ronda semalam. Jaga nyamuk, faza, supaya faza enggak digigit nyamuk antum. Megang raket nyamuk. Nah, kayak bayi faza gitu. Ya, supaya kalbunya tetap stabil. Ya, biqabuli hijratihi, dengan diterima hijrahnya, wa ismamiha, dan disempurnakan pahalanya lahu. Ya. La kasammihi Sa'ad ibn Khawlah. Tidak seperti yang namanya sama dengan beliau itu Sa'ad, tapi bin Khawlah. Ya, ya. Sa'ad bin Khawlah itu dia kesian, enggak sempurna. Ya, karena ada tadi dua riwayat tadi, ada yang mengatakan dia enggak ikut hijrah, ada yang mengatakan dia ikut hijrah, bahkan ikut perang Badar, malah balik ke Mekah dan meninggal di Mekah, begitu. Namanya sama-sama Sa'ad. Sa'ad. Sa'ad itu apa sihirnya? Orang yang bahagia. Ya, gitu kan? Sa'ida, begitu. Sa'ida, yas'adu sa'dan. Nah. Maka orang yang bahagia, sa'id, sa'id. Nah. Ya. Yarsilahu. Yarsilahu. Kasihan dia. Ayahzan lahu wa yatawajja' min ajlihi. Dia bersedih dan dia sakit karena hal tersebut. Taib. Perhatikan keterangan di sini, qauluhu lakin al-ba'is, lakin al-ba'is Sa'ad ibn Khawlah yarsilahu an ma tabi Makkah, ini mudrajun min kalami rawi. Ini mudraj, sisipan dari ucapan rawi, bukan ucapan Nabi atau ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun ini mudrots. Yang namanya mudrots, sisipan dari perawi, ini ada berapa tujuan. Di antaranya tafsir, ya enggak? Nah, untuk penjelasan, bayan, begitu. Wa Sa'dun hadza, dan Sa'ad yang ini, yaitu Sa'ad bin Khawlah, kila, ada yang mengatakan aslama, dia sudah masuk Islam, walam yuhajir min Makkah, namun dia enggak berhijrah dari Makkah. Fakana bu'suhu min adami hijratihi, maka nasibnya yang disayangkan tadi karena dia tidak ikut hijrah. Waqila hajara wa syahida badran, ada yang mengatakan dia ikut hijrah, bahkan ikut perang Badar. Summan sarafa ila Makkah, namun dia malah balik lagi ke Mekah. Ya. Wa mata biha, dan akhirnya wafat di Mekah. Fakana bu'suhu li suquti hijratihi, maka ya nasib yang disayangkan itu adalah karena gugur hijrahnya. Li'annahu raja ila Makkah, karena dia balah balik ke Mekah, mukhtaran, dalam keadaan enggak ada yang maksa dia. Dia milih sendiri, ya. Wa mata biha, dan dia mati di situ. Wakila, ada yang mengatakan hajara ilal habasyati al hijrata as-saniyata, dia ikut hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua, karena Habasyah menjadi tempat darul hijrah bagi kaum muslimin dua kali. Ya, dua kali. Wa syahida Badran wa ghairuha, dan dia ikut perang Badar dan yang lainnya. Wa tufiya bi Makkah, wafat di Makkah fi hajjatil wada'i, di haji wada. Berarti ketemu sama Nabi, ya. Ketemu lagi sama Nabi, sama sahabat-sahabat yang lain. Karena haji wada setelah Fathul Mekah. Nah, Mekah ditaklukkan, ditundukkan, dikuasai, dihancurkan berhala-berhala, dibunuh orang-orang yang wajib dibunuh, masuk Islam orang-orang yang ada di situ, kaburlah orang-orang yang sisanya yang gak mau masuk Islam dan takut dibunuh, Mekah menjadi negeri kaum muslimin lagi. Ya, makanya Nabi katakan la hijrata ba'dal fath, gak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah ini bagi orang Mekah, karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Tapi hijrah terus sampai hari kiamat, sebagaimana faedah dari usul salasah. Ya, nah, mana lagi tadi? Wasababu bu'sihi ala hada, dan sebab nasib malangnya dia akan hal ini, Sa'd bin Haulah mautuhu fi Makkah, karena dia wafat di Mekah. Wafawatul ajri, dia terluput mendapatkan pahala al-kamili, yang sempurna, pahala yang pol. Lahu, untuk beliau, fil hijrati, dalam hijrah. Ya, ini kalau pakai pendapat dia tadi enggak ikut hijrah di hijrah yang pertama. Eh, kalau ngop ditutup. Idza tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau ente ngop, kata Nabi, tutup semampunya. Setan ketawa. Tawain Usamah tadi setannya. Iya, yeah, Usamah. Ya, setan yang ngetawain Usamah. Mana lagi tadi? Ya, wal ghurbah, dan merasa terasing fi watanihi, di negeri dia sendiri. Afadal hadis. Hadis ini memberikan keterangan faedah yang pertama. Yajuzu zikril maradi li ghoradin sahihin. Ya, bolehnya menyebutkan sakit, ya kan? Kan Nabi datang besok, kemudian Sa'ad mengatakan apa? Ya, apa kata Sa'ad tadi? Ya, ini qad balagha bi minal waja' ma tara. Saya sakit ini wahai Rasulullah, sebagaimana yang Anda lihat. Wa nadzum alim. Tapi bukan maksud mengeluh. Bukan maksudnya mengeluh, aduh, aduh, aduh. Ya. Kente-kente orang sakit baru gitu aja, aduh. Cengeng. Ah. Aduh, aduh. Ya, mengeluh. Nah, ini saat enggak mengeluh gitu. Ya. Namun kenapa tujuannya? Mana tadi? Li ghoradin sahihin, karena tujuan yang benar. Min nahwi mudawamatin. Ya, misalkan mau berobat, saya sakit ini di sini nih. Nah, kita juga mesti itu ditanya sama dokter, sakit apa, Pak? Diam aja. Kenapa enggak mau cerita? Saya enggak mau ceritakan keluhan saya kepada makhluk. Saya mau ceritakan pada Allah, kata dokter. Udah pulang loh. Ngapain di sini? Boleh begitu kan? Nah, gitu. Sakit apa, Mas? Ya, ini sakit yang sangat sakit. Sakit tapi tak berdarah. Ini bukan tentang luka. Yeah. Dia curhat, kata dokternya. Dia pulang. Ah. Obatnya ngopi. Udah. Mana lagi tadi? Au, ya. Au du'ain rajulin salihin, atau minta doa orang yang soleh. Nah, itu boleh. Pati tangannya kecengklak, datang ya ke orang soleh. Ya, oh, doain saya dong ini. Ente ngeluh sakit, enggak, doain saya nih. Tangan saya kecengklak main futsal. Ya. Padahal udah dibilangin jangan main futsal, masih dibilangin. Ya, tambeng bener ya. Nah, gitu ya. Mana lagi tadi? Ya, asani. ibahatu jam'il mal min wajhin halalin. Nah, bolehnya mengumpulkan harta. Kan dibilang oleh saat wa ana dzu malin. Nah, saya adalah orang yang memiliki harta. Apa irobnya dzu? Apa irobnya? Ana dzu malin, apa irobnya dzu? Mudhof. Irob, hanya irob mudhof. Apa irobnya dzu? Ana dzu malin, apa irobnya dzu? Asmaul Khomsah itu namanya. Asmaul Khomsah. Sebutin terus. Ya, temannya Sohib. Gitu. Apa? I'rabnya itu. Apa? Hafid. Lah bingung dia. Nah. Apa? Khobar. Dari ana-ana mubtada. Zu khobar. Marfu. Walamatul rafihi. Al-waw. Ya nominal asma. Al-khamsah wawa mudof baru malin mudofun ilaih. Wa ana dzu malin, ya saya memiliki harta. Nah, ini boleh mengumpulkan harta ala wajhin sahih dengan cara yang benar. Wala yu'addu dzalika minal kanzi, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai bentuk al-kanz. Nimbun-nimbun harta, nimbun-nimbun harta. Idza kana sahibuhu yu'addi haqqahu. Apabila sang pemilik harta ini memang menunaikan hak dari harta tadi, dia sedekahkan, dia bayar zakat untuk nafkah anak istri, ya, untuk lain-lain boleh, yang boleh untuk nyumbang boleh. Ya, jadi kalau Khois nanti, wah saya mau jadi pedagang biar kaya, boleh aja asal ditunaikan haknya. Ya, empat istri Khois ditunaikan haknya. Kalau Qais punya empat istri, itu. Asalis yang berikutnya, as-sadaqatu awil wasiyatu fi maradi mautin la tajuzu bi aktsara min thulusi min ats-thulusi illa bi ijazatil warasati. Sedekah atau wasiat pada kepada orang yang sakit menuju wafat, menuju kematian, itu enggak boleh lebih dari sepertiga kecuali dengan, ya, izin dari ahli waris. Arabi, yusabul insanu ala amalihi biniyatihi. Seseorang diberi pahala atas amal dan niat dia. Atas amal dan niat. Amalnya benar tapi niatnya salah enggak dapat pahala. Niatnya benar tapi amalnya salah juga enggak dapat pahala, mesti dua. Wal infaqu alal iyali fihi ajrun. Dan infak kepada keluarga dapat pahala. Idza qasada al-insanu bihi wajhallahi ta'ala. Apabila seseorang tadi mengharapkan, ya, dengan infak kepada keluarga dia tadi dia niatkan mengharapkan wajah Allah. Wa yura'i fil infaq wa yura'a fil infaqi wa sadaqati al-aqrabu fal aqrabu. Namun yang perlu diperhatikan dalam infak dan sedekah ini kepada keluarga ialah yang paling terdekat dulu, baru kemudian terdekat. Orang tua, anak istri, baru itu paman, bibi, sepupu. Ya, jangan sepupu diinfak, orang tua enggak. Atau mertua, orang tuanya enggak, itu keliru nih. Ya, tahu enggak mertua apa ya, Kois? Apa yo? Apa mertua? Udah ngertian tuh mustalah keluarga. Apa mertua, Patih? Apaan? Istri dari bapak. Istri dari bapak. Gak ngerti dia. Hah? Apa? Istri dari kita. Bener gak ngerti dia. Bener gak ngerti dia. Istri dari kita. Ya istri dari kita lah. Masa istri dari sono? Gak ngerti dia bener dia. Mertua itu apa? Gak ngerti dia. Eh, sama apa mertua? Orang tua istri. Kalau orang tua suami? Pakai muanas, mertua. Mertua tun. Gak ngerti dia juga nih. Gak ngerti. Orang tua istri, apa? Misalkan Patih punya istri, orang tuanya istri, apa? Orang tua istri Patih itu mertua Patih. Orang tua Patih mertua istri. gitu istri dari kita. Eh antum juga nggak tahu, tawa lagi. Nggak ngerti dia mustalah keluarga, bocah ya Allah. Antum nih kalau akad bingung ini, mertuanya yang mana yuk? Yang ini, istrinya. Istrinya ditunjuk, ini mertua saya. Haram dong kalau begitu. Haram bersetubuh. Orang mertua, gimana gak paham ya Allah. Gak ngerti dia. Mustalah keluarga ini. Ya. Ya. Jadi jangan sampai mertua diinfakin. Orang tua enggak. Nah itu ya, harus orang tua dulu baru mertua. Sampai jam berapa kita? Udah jam berapa nih? Lanjut Pak cukup? Hah? Udah ada sejam kita kajian? Hah? Cukup kali ya? Ya, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.